jarak sehingga ini awak terpisah. Nanging kuning kuning, meneng-meneng gak boleh bisa. Ono pokok di pangan panjang, remok dah. Pas aku pelanjut ke ketemu kowe dalam, kowe pernah kali dendam. Terima kasih.